السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang fikih jual beli. Dan kita akan membaca hadis berikutnya, hadis tentang alamatul bulugh, hadis tentang yang ini semisal dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahasanya tanda balig yang ada pada hadis Ibnu Umar adalah usia 15 tahun. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Atiyah Al-Qurati yang akan kita baca di kesempatan kali ini. An Atiyah Al-Qurati radhiyallahu anhu qala قربنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أمت قتلا ومن لم ينبت كلي سبيله فكنت ممن لا ينبت فكلي سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Atiyah Al-Qurati radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Quraisy dan Nabi SAW, kami orang-orang dari Bani Quraizah dilaporkan kepada Nabi SAW, dihadapkan kepada Nabi SAW yaum Quraizah, pada hari penaklukan Bani Quraizah. Fakana man ambata kutila, maka siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluan, dia dibunuh. Waman lam yumbit, dan siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, khulliya sabilu, maka dia dibiarkan untuk hidup. Fakuntu mimman la yumbit, kata Atiyah, dan aku termasuk di antara orang yang belum tumbuh kemaluan, belum tumbuh bulu kemaluan. Makhul liya sabili, maka beliau membiarkan aku untuk hidup. Dibiarkan oleh Imam yang lima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, kita akan membaca siapakah Atiyah Al-Qurati. Atiyah Al-Qurati, Al-Qurati adalah nisbah kepada Bani Quraidah. Dan Quraidah adalah nama seseorang yang singgah di sebuah benteng yang berada di dekat kota Madinah. Dan dulu ketika mereka tinggal di Madinah, mereka membuat perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjiannya adalah tidak boleh saling mengganggu. Nabi tidak akan mengganggu Bani Quraidah. Bani Quraidah tidak boleh mengganggu kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan pada peristiwa perang Khandaq, kurang lebih struktur atau posisi kota Madinah sebagai berikut. Di sebelah kanan dan kiri kota Madinah adalah Harrah, tanah bebatuan, yang itu sulit untuk diserang atau sulit digunakan untuk jalan kaki. Dan kalaupun pakai kuda itu bisa berbahaya, karena kalau kuda kesandung jatuh ya. Dan kalau sudah kuda jatuh, maka yang nunggang pasti berbahaya. Sementara di bagian belakang kota Madinah ketika itu adalah kebun kurma, sehingga di sana banyak sekali pohon-pohon kurma. Karena itu ketika dilakukan penyerangan dengan cara cepat, banyak yang ganggu. Berarti kesangkut-sangkut pohon kurma, dilak-dilok, nah itu bisa berbahaya. Karena itu satu-satunya arah yang bisa digunakan musyrik ini untuk menyerang Madinah adalah dari arah pintu depan. Nah, pintu depan ini lebar, datar, tanah biasa, bukan bebatuan. Sehingga mereka mengumpulkan pasukan dari multi suku dan rencananya akan menyerang dari pintu depan. Kemudian Nabi SAW bermusyawarah kepada para sahabat. Bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk menghadang mereka. Sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf, akhirnya Salman mengusulkan apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Persia ketika ada situasi seperti itu. Dibuatlah parit. Dibuatlah khandaq, parit yang sangat lebar, yang tidak bisa dilompati kuda, dan tingginya tidak bisa dinaiki manusia. Sejauh daerah yang datar tadi, pintu masuk kota Madinah. Kanan kiri aman. Belakang ada kebun kurma. Sehingga mereka tidak nyerang dari kanan kiri, tidak nyerang dari belakang, tapi mereka nyerang dari pintu depan. Terhadap oleh parit. Namun di belakang kebun kurma itu ada Bani Quraidha. Nah, di saat kaum muslimin sedang berjaga di tepi kandang dan mereka panah-panahan dengan orang musyrik, Bani Quraidha ternyata khianat dari belakang. Mereka khianat dari belakang, menyerang dari belakang, ketahuan, terus gak berani, kemudian mundur lagi. Jadi mereka ketahuan, lalu dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu mereka gak berani melanjutkan serangannya, kemudian mundur lagi. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi sang Nabi SAW di peristiwa perang Khandaq. Akhirnya beliau pun pulang dan beliau meletakkan senjatanya. Perang sudah selesai. Datang Jibril yang mengatakan, apakah kamu telah meletakkan senjatamu? Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Intolik, kita lanjutkan perjalanan menuju Bani Quraidha. Akhirnya beliau kumpulkan para sahabat, serang Bani Quraidha. Selesai memerangkan perang Khandaq, beliau bersama para sahabat menuju Bani Quraidha yang berada di belakang kota Madinah. Sampai di sana mereka dikepung di bentengnya, sehingga mereka ketakutan dan tidak ada peluang untuk bisa selamat. Akhirnya mereka meminta perjanjian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima, dan yang menentukan keputusannya adalah diserahkan kepada siapa penduduk Madinah yang ditunjuk oleh Bani Quraidha. Baik, penentu perjanjian kita, silakan tunjuk salah satu di antara orang dari kota Madinah yang kamu tunjuk sebagai penentu perjanjian ini, penentu keputusan ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, masuk Islam atau yang kedua. Ada satu pilihan yang kedua yang diminta oleh mereka dan nanti akan ditentukan oleh salah satu orang yang ditunjuk oleh Bani Quraidha. Permohonan mereka itu adalah dimaafkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta penentunya bukan kalian, tapi salah satu penduduk Madinah yang kalian tunjuk. Akhirnya mereka menunjuk siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz itu berasal dari suku Aus. Dan Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pimpinan suku Aus adalah Halifu Quraidha. Suku Aus itu punya pertemanan dengan Bani Quraidha. Punya hubungan pertemanan dengan Bani Quraidha. Sehingga dia berharap kalau nanti Sa'ad bin Mu'adz yang dijadikan sebagai penentu, maka Sa'ad yang akan memberikan keputusan dan keputusan akan berpihak kepada kami. Akhirnya setuju, baik kita tunjuk Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad ketika itu sedang di rumah, beliau sakit. Karena terluka dan beliau sakit, beliau beristirahat. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW untuk datang ke Bani Quraidha. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz Begitu sampai di Bani Quraidah, Sa'ad disambut oleh para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Sa'ad, "Silakan kau putuskan, wahai Sa'ad." Apa kata Sa'ad? "Semua lelaki yang sudah tumbuh bulu kemaluan dibantai." Nangis mereka sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad hakamta bima hakamallahu bihi wa rasuluh." Engkau telah menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya semua yang laki-laki dipanggil, yang wanita jadi tawanan, yang anak-anak kecil langsung jadi tawanan, yang lelaki semuanya disidang, kemudian dipelorot satu-satu ya. Yang tumbuh bulu kemaluan, bunuh. Yang tumbuh, bunuh. Kuntukul dereng mbah. Nah, kalau yang kayak gitu gak usah ditanya ya. Sehingga kalau yang sudah pasti tua ya, langsung dipegang, bunuh. Jenggote dawa, mosok ngisore ora dawa. Atiyah Al-Quradi ini ketika itu belum tumbuh bulu kemaluan. Lalu beliau jadi tawanan. Kemudian beliau masuk Islam, sehingga beliau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau karena termasuk sahabat mendapatkan ucapan radhiyallahu an, padahal dulunya adalah orang kafir. Baik, siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Quraidah? Siapa, Bang? Betul sekali ya. Masyaallah. Namanya Juwairiyah. Juwairiyah Al-Quradhiyah. Siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat? Abu Tauhid. Baik. Siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Nadir? Sofia bintu Huyai. Sehingga ada dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Yahudi, yang dua-duanya, yang satu diusir, yang satu dibantai. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Baik. Kenapa di sini yang dijadikan acuan adalah bulu kemaluan? Karena itu bukti yang dohir untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah balig. Sementara bukti yang lain seperti usia, sudah mimpi atau belum, itu tidak dohir. Tidak dohir dalam arti apa? Kembali kepada masing-masing pribadi. Sehingga kalau dikembalikan ke situ, orangnya ditanya, "Kamu usiamu berapa?" Enggak ada yang ngaku. Padahal ini adalah persidangan untuk mengadili Bani Quraidah. Ketika pengadilan itu dibuka, maka keputusan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad sebagai pimpinan pengadilan, beliau tidak mengatakan yang balig dibunuh. Terus tanda baliknya apa? Ya sudah mimpi atau usia 15 tahun. Tanya satu-satu. Kamu sudah mimpi belum? Belum. Wah, nanti pada ngakunya belum. Kamu sudah usia 15 tahun? Saya baru 14 tahun. Pada lulus putih kabeh. Akhirnya yang dijadikan acuan adalah bulu kemaluan yang itu paling zahir. Nah, ini salah satu di antara dalil, wallahu a'lam. Di antara dalil bahwa melihat aurat orang kafir dalam kondisi seperti ini boleh. Bulu kemaluan itu aurat enggak? Aurat tidak? Jelas aurat, Pak, kok susah jawabnya ya. Bulu kemaluan termasuk aurat. sehingga ketika mereka dilihat dulu kemaluannya, dia bisa jadi juga terlihat kemaluan besarnya. Dan ini menunjukkan bahasanya melihat aurat orang kafir dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Selanjutnya, hadis ini dalil bahwa tumbuhnya bulu kemaluan termasuk diantara ciri orang yang sudah baligh. Termasuk diantara ciri orang yang sudah baligh. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, Imam Ahmad menurut pendapat yang masyhur, Ibnu Hazm, wa jama'atu min as-salaf, dan sekelompok ulama salaf di masa silam. Sementara menurut Imam Syafi'i, annal imbata bulughun fi haqqil musyrikin yumayyazu bihi baina dhurriyyah wal muqatalah, ayuqtalu man ambata wa yutraku man lam yanbut. Bahasanya bulu kemaluan adalah tanda baligh bagi orang musyrik untuk membedakan di antara anak-anak yang di usia remaja, sehingga nanti bisa dibedakan mana yang boleh dibebaskan, mana yang harus dibunuh. Dan boleh dibunuh bagi orang yang sudah tumbuh bulu kemaluan. Sementara pendapat kedua mengatakan bahasanya tumbuh bulu kemaluan bukan tanda baligh. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Sehingga ini alasan mereka adalah tumbuhnya bulu itu sebagaimana tumbuhnya rambut di badan-badan yang lain, dan itu bukan termasuk di antara tanda masuknya baligh. Wallahu a'lam. Dan yang benar, wallahu a'lam, ada batas baligh, ada tanda baligh. Ada batas baligh, ada tanda baligh. Batas baligh bagi lelaki adalah mimpi basah, sedangkan batas baligh bagi wanita adalah haid yang pertama. Ada tanda baligh. Nah, tanda baligh bagi lelaki dan wanita itu lebih banyak dibandingkan batas baligh. Apa saja tanda baligh? Satu, usianya sudah 15 tahun. Dua, misalnya ya, dua, sudah tumbuh bulu kemaluan. Tiga, sudah tumbuh bulu-bulu di muka bagi lelaki, berkumis, jenggotan, jenggotan cowok. Terus balik dulu, dulu ini mesti ngaku sih, karena tidak mungkin ketika dia sudah punya bulu di wajah sementara dia belum dihitung sebagai orang baligh. Allah. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathin." Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga orang, sehingga ketika orang ini beramal maka tidak dihitung sebagai amal. Yang pertama adalah dari orang gila sampai dia sadar. Salah satunya wa'anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia mimpi. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ikhtilam mimpi adalah tanda baliknya seseorang. Wallahu a'lam. Atau batas baliknya seseorang. Jadi batas balik ya, Atas mereka ada iblis, ada tanda-tanda lain-lain, bisa saja jadi itu. Bisa saja untuk umur kemaluan atau usia 15 tahun, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar yang dan kita baca. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang ke 871. Aturan yang berlaku bagi wanita ketika mau mentransaksikan, membelanjakan hartanya. Ini sesuai judul yang di broadcast di fanpage dan di YouTube ya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib bin siapa? Amr ibn Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Siapa yang sahabat dari deretan ini? Dua, Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua, Amr bin As. Dari Amr bin Shu'aib, dari Muhammad, dari Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Berarti Amr yang kedua ini apanya Abdullah? Cicitnya Abdullah. Cicitnya Abdullah. Sudah? Tapi dia mendapatkan riwayat dari bapaknya, yaitu Shu'aib, Shu'aib bin Muhammad. Nah, Shu'aib bin Muhammad ini dapat riwayat bukan dari ayahnya, tapi dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Bagaimana cara beliau mendapatkan riwayat? Ada yang mengatakan dengan cara membaca tulisan Abdullah. Nah, dengan cara membaca tulisan Abdullah bin Amr bin As, yang itu merupakan kumpulan hadis Nabi yang beliau tulis, yang disebut dengan Sahifah. Sahifah, Sahifah apa? Yang disebut dengan Sahifah. Dulu sudah ini. Hah? Sahifah lupa. Yang disebut dengan Sahifah lupa. Dicatat. Sahifah As-Sadiqah. Yang disebut dengan Sahifah As-Sadiqah. Dan itulah buku hadis pertama dalam sejarah Islam. Namun buku itu hilang, sehingga tidak ada versi cetak di zaman sekarang. Karena itu kalau ada yang tanya, saya pernah menyampaikan seperti ini, Sahifah As-Sadiqah bisa dibeli di mana Ustaz? Di Jewish Store ada gak? Di Jewish Store? Ya gak ada, buku itu hilang, sehingga tidak ada versi cetak di zaman sekarang. Tapi buku itu terjaga isinya melalui Shu'aib ini. Shu'aib baca buku itu, terus disampaikan kepada anaknya Amr. Nah, dari Amr inilah sampai ke kita, dicatat oleh para ulama. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, la yajuzu lil dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatun illa bithni zaujiha. Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan pemberian kecuali dengan izin suaminya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, la yajuzu lil mar'ati, tidak boleh bagi wanita, amrun fi maliha, untuk membelanjakan hartanya, idza malaka zaujuha ismataha, apabila suaminya telah memiliki ikatan dengannya. Artinya apabila dia sudah menjadi istri. Nah, sehingga di dua hadis ini menunjukkan bahwa ketika wanita membelanjakan harta, membelanjakan itu maknanya luas ya, bisa maknanya menggunakan untuk belanja, bisa maknanya memberikan ke orang lain, bisa maknanya apalagi mensedekahkan ke orang lain. Ini yang dimaksud membelanjakan harta. Intinya menggunakan harta. Tidak boleh wanita menggunakan harta yang ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik, ini hadis yang dibawakan oleh penulis. Dan hadis ini kita bisa memahami dengan membaca riwayat yang sepadan dengan itu, tapi menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan, "Hadza haditsun mukhalifun lil ahaditsis sahihah addala ala anna lil mar'ati tasarrufa fi maliha mutlaqan idza kanat rasyidatan." Kahadithi Jabir radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi hasin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a yaumal id. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa wanita boleh membelanjakan hartanya yang dia miliki secara mutlak tanpa harus izin suami, idza kanat rasyidatan, apabila wanita itu sudah dewasa. Rasyidah itu sudah bisa melakukan transaksi dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para wanita ketika Id untuk bersedekah. Lalu mereka bersedekah dengan antingnya, dengan cincinnya dan yang lainnya. Dan tidak ada informasi bahwa itu dilakukan atas restu suami. Demikian pula hadis Maimunah radhiyallahu anha, ketika beliau membebaskan seorang budak tanpa izin suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama, untuk harta yang dimiliki oleh suami yang ada di rumah seorang wanita, suami bekerja, dapat hasil, hasilnya ditaruh di rumahnya, maka para ulama dengan tegas mengatakan wanita tidak boleh menggunakan harta itu kecuali atas izin suaminya. Untuk harta yang itu milik suami tapi ditaruh di rumahnya, sehingga istrinya tahu kuncinya di mana, ngerti ya, diselempit noning di ngerti, sebelum nyuci celana ya, di scan dulu. Dia tahu bagian mana yang basah, bagian mana yang kering ya. Kemudian nemu yang warnanya merah ya, 10.000. Lapor atau tidak? Hah? Lapor atau tidak? Biasanya langsung mlebu mboh ning ndi? Gak lapor ya. Maka uang seperti ini atau harta seperti ini wajib dilaporkan ke suami jika mau dipakai. Nah, ini yang pertama. Karena harta itu belum diserahkan ke istri. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabkan terhadap apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Ya. Ketika suaminya enggak ada. Bukan terus ketika suaminya ada terus suaminya di bawah pimpinan istri, ya. Ya. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya ketika suaminya enggak ada. Maka dia jadi ya kapolda, ya, polisi dapur. Nah, selanjutnya siapa yang dipimpin? Yang dipimpin adalah apa yang ada di rumah suami, anak dan harta. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh istri di rumah suami, anak dan harta. Maka bagian ini istri harus menjaga dengan baik, karena dia sebagai pemimpin. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan sang istri, sang wanita ini akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin, apa yang dia kelola. Bagaimana cara dia mengelola anak dan bagaimana cara dia mengelola harta. Yang kedua, harta yang dimiliki oleh istri murni. Misalnya apa? Misalnya dari hasil warisan orang tuanya, atau istri mendapatkan penghasilan karena dia bekerja, atau dia jualan lalu dapat pendapatan. Bolehkah wanita menggunakan harta itu tanpa izin suaminya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita boleh menggunakan harta ini baik dengan tabarruk, dengan akad sosial au muawadhah, atau akad komersil, wala yushtaratu idznuz zauj, dan tidak disyaratkan harus izin suami. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Jumhur ulama yang saya maksud adalah Hanafiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan dalil tentang ini ada tiga dalil. Satu, keterangan yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 6, bahwa ketika wanita itu sudah menikah lalu dia memiliki apa? Mahar. Lalu dia memiliki mahar, maka mahar itu adalah hak sang istri, sehingga suami tidak berhak memanfaatkannya kecuali jika dikasih oleh istrinya. Misalnya dulu waktu nikah dikasih mahar 10 gram emas. Suatu ketika suaminya pilot. Dia enggak punya apapun. Bolehkah sang suami minta kepada istrinya? Bahwa kemarin kalau bilangnya tak simen sih, kayak neraku, tak boleh. Jika istri tidak rindu. Sehingga kalau misalnya istri enggak mau untuk memberikan mahar itu, suami tidak punya hak untuk memaksa. Allah Ta'ala berfirman, fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian merasa bahwasanya dia sudah dewasa, maka serahkan harta mereka kepada pemiliknya, itu mereka sendiri. Dalil yang kedua, dalam peristiwa ketika Nabi SAW sholat Id, lalu beliau berkhutbah. Selesai khutbah, di depan beliau ke belakang, kemudian menyampaikan khutbah khusus bagi para wanita. Dalam khutbah khusus ini beliau sampaikan kepada para wanita untuk bersedekah. Artinya mereka melempar cincinnya, mereka melempar kanting, mereka melempar kalung, ditadai sama Bilal, ditadai Nabi. Nasihatnya itu cuma pendek. Nasihatnya pendek. Ya ma'haran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahlina. Wahai para wanita, banyaklah sedekah, karena aku melihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Rasanya cuma sekian saja. Mereka langsung berlomba-lomba sedekah. Kita kan dinasihati kayak gitu, yang betul 500 rupiah, 1000, 2000. Ini enggak, HP lagi dilempar. HP-nya dilempar, bawa apa? Cincin dilepas lempar. Bawa apa? ATM dilempar. Pinnya dari situ sudah saya tuliskan. Hanya dengan nasihat yang sangat pendek. Itulah bagaimana semangatnya para sahabat ketika mereka mendengarkan tausiah dari Nabi SAW. Faktor yakin itu membuat mereka semangat, sehingga mereka ketika mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW itu gak panjang, tapi efeknya luar biasa. Dan ketika mereka melempar cincin, melempar anting, melempar kalung, gelang, gak izin suaminya, karena suaminya di depan, sementara mereka di belakang. Yang ketiga, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, beliau pernah membebaskan seorang budak wanita dan tidak minta izin kepada Nabi SAW. Ketika pas giliran kunjungan Nabi SAW ke Maimunah, qala, kata Maimunah, asy'antu ya Rasulullah inni a'taqtu walidati. Qala, aw fa'alta? Al-aw fa'alti? Qala, na'am. Amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'dama li ajri. Ya Rasulullah, saya lapor. Ada apa? Saya telah membebaskan budak perempuan yang saya miliki. Sudah kamu bebaskan? Sudah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, andaikan tadi kamu sedekahkan untuk bibit-bibitmu yang dia membutuhkan, niscaya pahalanya lebih besar. Nabi SAW tidak melarang itu. Kenapa kok gak izin aku? Kenapa gak izin suami? Karena ini harta murni milik istri. Beliau tidak mengatakan demikian, tapi yang beliau katakan adalah, kenapa tadi tidak kamu serahkan kepada bibimu, yang itu nanti pahalanya jadi lebih besar. Sehingga ini menunjukkan bolehnya seorang wanita menggunakan hartanya milik pribadi tanpa harus minta izin kepada suaminya. Baik. Nah, termasuk di antara harta milik pribadi itu adalah yang sudah dihibahkan sang suami kepada istri dan sudah diserahkan, bukan sebatas dijanjikan. So aku nek entok proyek kowe tak kei ya. Kira 10 juta. Entok proyek bener. Ora dikei. Gimana? Ini hibah baru secara aklamasi, tidak mengikat. Karena hibah itu pindah milik jika sudah diserahkan. Istri minta apa misalnya? Ya besok terus ya. Besok sampai kapan? Ya kira-kira sebelum aku mati. Wallahu a'lam. Ketika hanya sebatas dijanjikan, maka di situ tidak mengikat sampai ada serah terima, karena hibah itu tidak mengikat sampai dilakukan serah terima. Wallahu a'lam. Namun catatan yang ketiga, para ulama menganjurkan agar ketika istri memanfaatkan harta yang dia miliki, harta miliknya sendiri, untuk izin kepada suami sebagai bentuk husnul usyrah, sebagai bentuk muamalah yang baik di keluarga, agar menciptakan hubungan yang apa, yang harmonis dalam sebuah keluarga. Sang istri ketika mau bersikap apapun, izin sama suaminya. Tapi ini sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Wallahu'ala. Dalilnya adalah hadis dari Amr bin Shu'aib al-Abi al-Jaddi yang tadi kita baca. Sehingga kalau hadis ini dianggap sebagai hadis yang nilainya hasan, maka maknanya adalah pada batas bahasanya ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena terdapat hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya wanita menggunakan harta pribadinya tanpa harus izin kepada suami. Yang jadi pertanyaan, ibu-ibu merasa iri ketika suaminya bisa berinfak tanpa harus minta izin istri. Sementara istri ketika berinfak, dia gak punya duit, dan kalau mau minta harta suaminya harus izin suami. Bapak bisa wakaf, bisa sedekah, kasih ke orang-orang miskin, dapat pahala apa? Istrinya gak punya duit, mau ngasih harus minta izin ke suami, sehingga gerakannya terlalu terbatas. Jawaban yang disampaikan adalah, ibu tidak perlu khawatir, karena ketika suami dapat pahala, akan membuat surga suami lebih tinggi. Nanti kira-kira ibu tinggal di mana? Tinggal di mana wanita ini? Membersamai suaminya, sehingga ketika suaminya surganya tinggi karena amal soleh dilakukan oleh suaminya, maka nanti istri juga akan ikut gabung bersama suami. Jadi motivasi suami untuk memiliki surga yang tinggi, berinfak, sedekah, wakaf, apalagi misalnya bakti sama orang tua, menghafalkan Quran, bersama lagi beramal soleh dan yang lainnya. Jadi ketika surganya sangat tinggi, istri akan mendampingi sang suami di surga suami yang tinggi, sehingga tidak perlu ada rasa iri. Sebagaimana orang tua tidak pernah iri kepada anak, dan anak tidak iri kepada orang tua, karena mereka yakin ini dianggap satu kesatuan. Sehingga tidak ada orang tua yang iri ketika amal anaknya lebih tinggi. Ini kita berbicara saingan dalam masalah akhirat ya. Kalau iri dalam masalah dunia ya tidak perlu dianggap lagi, karena ini iri yang tercela. Ini iri dalam masalah akhirat. Nah, kalau suami bisa beramal banyak, istri dapat apa-apa? Kan istri tidak bisa beramal banyak, tidak punya harta. Anda tidak perlu khawatir, karena ketika surga dan suami tinggi, nanti istri akan ikut suami. Wallahu ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah. Dan insya Allah besok kita akan membahas pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kapan seseorang dianggap sebagai orang miskin. Dan di sini di judul bab ada pernyataan bisyahan dan ditalakkan. Ketika ada tiga orang yang menyatakan yang bersangkutan sudah miskin. Misalnya ada orang datang minta sumbangan, mohon bapak, mohon membawa surat keterangan miskin. Surat keterangan miskin itu minta ke siapa? RT. RT membuat surat keterangan miskin. Betul kan ya? Surat keterangan miskin. Sangat gitu maksudnya. Surat keterangan miskin. Lalu RT tanda tangan. Sebenarnya enggak boleh cukup satu orang. Harus ada tanda tangan yang lain, dua orang yang lain. Karena saksinya harus tiga. Pak RT atau misalnya Pak RW atau tetangga terdekat dia. Yang menjadi saksi yang lain, saksi satu tetangga samping kanan, saksi dua tetangga samping kiri. Tanda tangan tiga orang. Sah kamu sebagai orang miskin. Untuk status orang miskin itu harus pakai saksi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nanti kita bacakan di sesi yang kedua pertanyaan bagi yang ingin bertanya bisa langsung melalui kertas. Kita akan pertanyaannya separuh dari pemirsa yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ditawari mesin ATM ini yang digunakan untuk transfer token listrik dan lain-lain oleh salah satu pegawai di bank. Tetapi kita harus membuka rekening terlebih dahulu di bank konvensional tersebut untuk isi saldo. Apakah hal ini dibolehkan? Mohon penjelasan. Mesin ATM. Ada ini. Harus buka rekening dulu, lalu di situ diisi deposit tertentu, baru nanti bisa dipakai. Insya Allah tidak masalah. Sehingga ini masuk dalam kategori murni sebatas lalu lintas uang. Ya tentu saja harus ada deposit ya. Karena kalau itu dipakai untuk transfer uang, berarti Anda menerima uang dari klien. Misalnya dia ngasih Pak mau transfer 3 juta. Anda terima 3 juta, otomatis yang Anda pakai adalah nanti ketika ditransfer kita, sehingga harus ada isinya dulu. Karena ini nanti yang bisa dimateri untuk bisa dikirim ke tempat yang lain. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ini saya akan mengucapkan selamat datang. Kemudian kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah istri belanja kebutuhan pribadi seperti baju atau lainnya menggunakan uang pribadi yang diberikan dari suami? Uang pribadi yang diberikan oleh suaminya. Berarti uang itu sudah dikasihkan suami ke istri. Karena sudah dikasihkan suami dan sudah pindah milik, insya Allah tidak masalah jika dipakai untuk belanja kepentingan pribadi tanpa izin suami. Tapi kalau izin itu lebih baik. Kalau izin lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian kami akan pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagaimana Ustaz standar kondisi orang kaya menurut Islam? Apakah memiliki persediaan makanan beberapa hari ke depan? Bisa disebut seorang yang menjadi orang kaya Allah? Dalam Islam manusia ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang dia memiliki harta satu nisab ke atas. Sehingga kalau dia sudah punya harta satu nisab, nisab zakat ke atas, bisa di kaya. Apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad, fa'inhum ata'u kalidari. Kalau mereka sudah mentaatimu untuk mau mengerjakan, untuk mau melaksanakan syahadat dan sholat, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka untuk khadu min adniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya diserahkan ke orang. Wajib zakat adalah orang kaya. Dan orang yang wajib zakat itu jika sudah memiliki harta senilai satu nisab. Kalau hartanya belum satu nisab, maka dia belum masuk dalam kategori kaya menurut hadis ini. Yang kedua, orang yang miskin. Batasannya, besok akan kita baca hadisnya. Intinya adalah orang yang pendapatannya masih kurang, sehingga belum mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan, sampai dia harus berhutang atau meminta bantuan dari yang lain. Maka orang seperti ini nanti dia berhak dapat zakat, baik miskin maupun fakir. Yang ketiga, di antara dua hal ini, kaya tidak, miskin tidak, manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua kedudukan ini. Nah, orang yang ketiga ini dia belum wajib zakat, tapi di saat yang sama dia juga bukan tergolong miskin yang tidak dapat zakat. Nah, orang ini tidak kita sebut sebagai orang miskin, tidak kita sebut sebagai orang kaya, kita sebut dengan membingungkan. Apa kira-kira? Wallahu a'lam. Baik, saya silakan kalau jawabannya. Sekali silakan jawabannya bisa menampilkan oleh kertas. Kalau ada kuat atau putri bisa menampilkan. Kemudian kita akan kembali dari radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang hobi hutang, kalau lagi harus berkali-kali. Hampir semua pemerintah di zona itu saat proses lagi, baik dari kata-kata atau fisikal. Ia juga hobi ibah, berkata kasar, berbahkan, fitnah. Sehingga datang kajian dan sudah mengaji, sudah dinasihati, tapi sudah matangnya begitu. Apa yang sudah dilakukan saat agar tidak seperti itu? Mohon terserah. Hobi utang, gak mau bayar, terus suka giba, suka apa lagi, berkata kasar, lo yang salah, lo yang galak. Kenapa pak? Iklan rokok. Tapi sering kajian, bahkan mungkin jadi panitia. Sudah dinasihati gak lompat, Terus gimana ini solusinya? Laporkan polisi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna Allah yanza'u bis-sultan ma la yanza'u bil-Qur'an." Allah Ta'ala memaksa seseorang dengan adanya pemimpin yang zalim atau pemimpin yang bisa menghukum. Ketika dia tidak bisa, dipaksa pakai Quran. Dikasih nasihat, gak mempan. Maka Allah datangkan untuk memaksa orang ini. Karena nasihat Quran sudah gak mempan, akhirnya datang manusia yang memaksa dia. Sehingga boleh saja, seperti kemarin sudah kita bahas ya, layyul wajib yuhillu irdahu wa ubadah, orang yang tidak mau membayar utang pada dia mampu, maka halal penghormatan dan hukuman untuknya. Sehingga nanti dia boleh dipaksa oleh pemimpin, misalnya dengan cara hartanya dibukukan, rekeningnya dibukukan, dan baru bisa dibuka jika dia mau bayar utang. Insyaallah dengan cara seperti ini akan menjaga hak sesama muslim. Wallahu a'lam. Baik, saya berharap atas jawabannya. Kemudian kita akan pertanyaan kembali dari pemirsa yang ada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tiap bulan diberi uang oleh suami untuk belanja, misalkan 3 juta per bulan. Apakah saya wajib selalu bertanya pada suami bahwa uang itu untuk kebutuhan ini dan itu? Apakah saya harus mengikuti setiap pengeluarannya dan sebagainya? Terima kasih. Yang pertama perlu Anda tanyakan ke suami. Istri dikasih uang belanja misalnya 3 juta per bulan, dan itu untuk belanja istri. Maka istri perlu tanya, 3 juta ini uang apa? Hadiah untuk saya atau untuk kebutuhan sehari-hari? Jika maksud suami adalah untuk kebutuhan sehari-hari, maka istri hanya boleh menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, kebutuhan sehari-hari itu bagaimana? Ya, mengikuti standar normal. Biasanya suaminya dikasih lauk apa? Biasanya tempe itu sudah senang sekali Pak Ustadz. Kasih tempe tiap hari ya. Nanti biar sisanya banyak ya. Ibu bisa gunakan untuk belanja sesuai kebutuhan normal. Misalnya, ya untuk belanja beras, lauk, gas, kemudian apa lagi? Cuci-cuci, ya. Minyak dan yang lainnya. Kemudian kalau masih ada sisa, nanti tanyakan ke suami, sisa ini bolehkah dimiliki? Kalau diserahkan, oh itu bonus karena kamu pintar berhemat. Besok suaminya kurus. Dihemat benar ya, biar sisanya banyak. Maka insya Allah jika suami sudah mengizinkan untuk dimiliki, jadi milik istri, bisa ditabung, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, di pertemuan siang ini. Kita angkat pertanyaan kembali dari pendengar radio. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah, namun sudah tadi dijawab oleh Ustaz. Pertanyaan dari radio, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah istri menyisihkan uang bulanannya yang diberi suami dan diberikan kepada orang tuanya tanpa izin suami dalam kondisi orang tua sedang membutuhkan, namun jika izin suami ada kemungkinan belum diizinkan? Silakan, Ustaz. Kembali ke tadi ya, jika sisa uang belanja ini sudah diberikan suami kepada istri sehingga menjadi hak istri sepenuhnya, maka dia boleh kasihkan orang tuanya tanpa harus minta izin ke suami karena sudah menjadi milik istri sepenuhnya. Tapi kalau belum diizinkan oleh, belum dikasihkan suami, ya nanti kalau sisa kembalikan ke baitul mal di rumah. Di rumah ada baitul mal ya. atau dikembalikan ke kas negara di rumah. Berarti sisa itu belum diserahkan suami ke istri. Nanti tinggal minta izin, bolehkah sisa kas negara ini saya sumbangkan untuk negara tetangga? Maksudnya adalah orang tuanya. Kalau diizinkan, silahkan. Wallahu a'lam. Anda tawakal kepada Allah, karena yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua itu anak lelaki, bukan anak perempuan. Sehingga kalau orang tua membutuhkan, enggak bisa ngasih nafkah atau enggak bisa bekerja, maka tanggung jawab anak lelaki untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Sehingga anak perempuan ya, tidak perlu mikir yang bagian itu bukan tanggung jawab dia. Andaikan orang tua enggak mampu lalu dia miskin, sementara anak perempuan enggak bisa ngasih apapun, dia enggak dosa. Tapi kalau orang tua enggak mampu, lalu anak lelaki mendiamkan, enggak ngasih apapun, maka si anak ini berdosa karena dia dianggap telah menelantarkan orang yang wajib dinafkahi, sebagaimana ketika dia menelantarkan anak dan istrinya yang tidak dikasih nafkah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan pengumuman untuk kajian Rabu pagi insyaallah akan diganti dengan kajian Ustaz Firanda, namun mengenai tempatnya geser hari Kamis, bukan hari Rabu besok ya. Baik, nanti ikuti saja pengumuman yang di broadcast. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.